إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu muhdatsatin dalalah wa kullu dalalatin wa ahliha fin nar. Kaum muslimin, sidang jemaat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kita semua kepada Allah azza wajalla dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian melaksanakan perintah di atas ilmu karena mengharapkan pahala Allah, mengharapkan surga Allah. Takwa dalam artian meninggalkan semua dosa di atas ilmu karena takut azab Allah. Sesungguhnya azab Allah hak, dan Allah akan berikan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya kita hidup di zaman yang umat Islam ini berkelompok-kelompok, dan setiap kelompok bangga dengan kelompoknya masing-masing. Tetapi Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk bersatu dengan kelompoknya Allah Azza wa Jalla, bersatu di atas siratal mustaqim, di atas jalannya Allah Azza wa Jalla, dan tidak berpecah belah darinya. Dan kata Allah Azza wa Jal dalam surat Ar-Rum ayat 31 sampai 32, kata Allah Azza wa Jal, wattaqu, bertakwalah kepada Allah, wa aqimus shalah, dan kerjakanlah salat, wa la takunu minal musyrikin, dan janganlah jadi seperti orang-orang musyrikin. Siapa mereka? Minal ladzina farahu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yang mereka orang-orang musyrikin, orang yang mensekutukan Allah, mereka itu memecah belah agama mereka menjadi berkelompok-kelompok. Setiap kelompok bangga dengan kelompoknya masing-masing. La haula wala quwwata illa billah. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153, kata Allah Azza wa Jalla, wa ana hadha sirati mustaqiman fattabi'u, dan ini jalanku yang lurus. Ikutilah jalan tersebut, wala tattabi'us subul, dan janganlah ikuti jalan-jalan yang banyak. Jangan ikuti kelompok-kelompok yang banyak, ikutilah kelompok Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, jalan-jalan selain jalannya Allah, fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan berpecah belah dari jalanku, kata Allah Azza wa Jalla. Maka wahai kaum muslimin, kewajiban kita semua berkelompok dengan kelompoknya Allah. Kewajiban kita semua meniti jalannya Allah. Kewajiban kita semua mengetahui jalannya Allah kemudian mengikut. Kewajiban kita semua mengetahui jalan-jalan yang menyimpang kemudian kita menghindarinya. Dan sesungguhnya kelompoknya Allah, kelompoknya Rasul, kelompoknya sahabat-sahabat Rasul, kelompoknya salafus saleh, dan kelompoknya orang-orang yang mengikuti jejaknya salafus saleh kita yang baik, yaitu kelompok firqatun najiyah, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang hadis perpecahan umat, sataftariqu ummati ala 73 firqah kullu finnar illa wahida, umatku akan berpecah belah menjadi 73 kelompok, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hanya satu kelompok yang selamat dari api neraka, semuanya di dalam api neraka, kata Rasul, kecuali satu kelompok saja. Ketika ditanya, siapa itu wahai Rasul, maka Rasul menjawab, ma ana alai al-yaum wa ashabi, merekalah orang yang beragama seperti aku dan seperti sahabat-sahabat, mereka yang beragama meniti jalan agamanya Rasul dan jalan agama sahabat-sahabat Rasul. Hadis sahih riwayat Abu Daud, nomor hadisnya 4597. Hadis riwayat Ahmad, nomor hadis 102 jilid yang keempat. Hadis sahih yang tentunya Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu, dan kita benar-benar hidup di dalam kondisi perpecahan. Kewajiban kita mengetahui jalannya Allah kemudian mengikutinya, kemudian mengetahui jalan-jalan yang menyimpang kemudian kita menghindarinya. Dan kelompok yang selamat hanya satu, kelompok al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat dari penyimpangan, yang nama lainnya adalah kelompok ahli sunnah wal jamaah. Dan kata Syekh Shalih bin Fauzan dalam kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah, dinamakan mereka semua sebagai ahli sunnah karena mereka benar-benar meniti jalan beragamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan yakni hadis-hadis Rasul, dan meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan akal, meninggalkan yakni pendapat-pendapat manusia yang menyelisih jalannya Nabi, dan dikatakannya yakni al-jamaah karena mereka bersama orang-orang yang berada di atas kebenaran, yang mereka lah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan nama lain dari kelompok firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yaitu kelompok al-mansurah atau ibadul mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah azza wajalla. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, nomor hadis 2192, Rasul mengatakan, idza fasada ahlusyam fala khairu bikum, jika rusak penduduk ahli syam tidak ada kebaikan buat kita semua. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin, akan tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan ada satu kelompok dari umatku yang terus ditolong oleh Allah azza wajalla. La yadurru man khadalahum, yang tidak memudaratkan mereka semua, orang-orang yang menyelisih mereka semua, hatta takuma sa'adan, mereka seperti itu sampai datang hari kiamat gelap. Dan mereka kelompok al-firqatun najiyah, kelompok al-ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah azza wajalla, kata Syekh Shalih bin Fauzan, karena mereka menolong agama Allah maka Allah tolong mereka. Intansurullah yansurkum, kata Allah azza wajalla dalam surat Muhammad ayat ke-7. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian semua. Dan kelompok Ta'ifatul Mansurah, kelompok firqatun najiyah ahli sunnah wal jamaah salafiyun, yang benar-benar ya ini menolong agama Allah, sehingga mereka selalu ditolong oleh Allah azza wajalla. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mengetahui jalannya Allah jalan kelompok yang selamat, kemudian menitinya. Dan semoga kita mengetahui jalan-jalan yang menyimpang, kemudian kita menghindarinya. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrulahu ala fadlihi wa jubihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wa daula syarika la ta'ziman nisya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ridwani. Wa salallahu wa salam ala nabi wa ala alihi wa ashabihi wa awani. Amma ba'd. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah. Tidak lama kita hidup di dunia, mungkin hari ini atau lusa kita akan menjemput Allah Azza wa Jalla. Maka bertakwalah, karena sebaik-baik bekal menuju Allah Azza wa Jalla dengan bertakwa kepada Allah, dengan melaksanakan perintah. Kemudian kita dalam rangka mengharapkan pahala dan meninggalkan semua dosa dalam rangka takut azab Allah Azza wa Jalla. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-78, kata Allah Azza wa Jalla, huwa sammakumul muslimin. Allah lah yang menamakan kalian semua ini orang muslim. Allah yang menamakan kita itu orang muslim. Nah, dan kata Al-Imam At-Tabari, Allah Ta'ala berfirman, sammakum ya ma'asyara man amana bi Muhammadin al-muslimin. Allah memberi nama untuk kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, yang mengikuti Nabi Muhammad, dengan nama Islam, dengan nama muslimin. Sebenarnya cukup bagi kita semua dengan satu nama Islam. Orangnya orang Islam cukup bagi kita. Tapi karena banyak kelompok-kelompok yang menyimpang, dan ini dah disabdakan oleh Rasul, sehingga harus jelas yang hak dengan yang batil. Harus jelas antara orang-orang yang benar-benar mengikuti Rasul zahiran wa batinan dengan orang-orang yang hanya sekedar, ya ini melebelkan saja tanpa zahiran wa batinan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya nama-nama tersebut harus ada, sehingga dinamakan oleh para ulama pewaris para nabi Islam yang sesungguhnya tersebut dengan nama Al-Firqatun Najiyah, dengan nama Ahli Sunnah Wal Jamaah, dengan nama Taifatul Mansurah, atau dengan nama Salafiyin, untuk membedakan yang hak. Semoga dengannya kita tahu yang hak, kemudian ikutinya, dan mengetahui yang batil, kemudian kita meninggalkannya. Dan inilah kebenarannya. Dan kewajiban kita harus benar-benar mengikuti jalan Siratul Mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang ngikutin salafus saleh kita, jalannya salafiyin. Semoga kita semua hidup di atas jalan ini dan mati di atas jalan ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibu da'wat. Allahumma aizzal Islam wat tauhid was sunnah wal muslimin wal mu'minin ya rabbal alamin wa adzila syirka wal bid'ah wal musyrikin wa damir a'da' din ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk وَهُوَ الْعَمَلُ الَّذِي يُقَرِّبُنَا إِلَى حُبِّكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللهم آمين في دوارنا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum walidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillah, aqimus shalah.